إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kita kitab yang ditulis oleh Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Dia hidup di sekitar atau wafat di sekitar tahun 449 Hijriah. Berarti di akhir-akhir atau dia setelah selesai dari Atba'ut Tabi'in. Beliau menulis, kita ulang lagi karena kita telah terputus beberapa bulan agar tersambung pelajaran kita. Dia menulis bukunya dengan judul Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Kita telah bahas apa itu akidah dan juga telah kita bahas apa yang diinginkan dengan kalimat salaf. Salaf di sini diinginkan adalah pendahulu. Jadi kalau kalimat salaf itu bukan kalimat yang baru, karena Imam As-Sabuni 1000 tahun yang lalu sudah menulis buku judulnya Aqidah Salaf. Bahkan ini kalimat salaf diambil dari perkataan Rasulullah SAW, ni'mat salafu laki, aku adalah sebaik-baiknya salaf untukmu, ketika dia berbicara kepada anaknya Rasulullah SAW. Jadi salaf itu bukan organisasi, dia bukan kelompok, tapi salaf itu adalah metode, metodologi. Kalau dikatakan mazhab, ya mungkin hampir seperti mazhab, tapi empat mazhab, Ahmad, Maliki, atau yang pertama Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Ahmad, ini mazhab di dalam salaf. Dipahami maksudnya? Jadi salaf itu empat mazhab ini salaf, tapi mereka punya metodologi dalam mengambil istinbat hukum fikih. Tapi kalau akidah mereka satu, aqidah salaf ashabul hadis. Jadi kalau orang yang mengatakan atau karena kekurangan pahaman, dan ini sangat banyak ya, karena kekurangan pahaman sehingga mereka menganggap ini sesuatu yang dianggap baru. Kita telah bahas, kenapa sih baru sekarang digembar-gemborkan, zaman dulu tidak? Jawabannya, sebenarnya di buku-buku para Imam Syafi'i sudah dikatakan kana salaf yaqul, dahulu para pendahulu berkata. Tapi sekarang dikumandangkan lagi atau diingatkan lagi, dikembalikan lagi pada pemahaman ini, karena betapa banyak orang yang menggunakan Al-Qur'an dan hadis, tapi Qur'an dan hadis dia enggak pahami dengan pemahaman dengan orang terdahulu. Dan ini enggak boleh. Kecuali perkara-perkara yang mungkin ijtihadi, perkara-perkara waqi' yang baru terjadi zaman sekarang. Adapun masalah akidah itu enggak pernah berubah. Dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini akidah kita enggak pernah berubah. Karena sumber akidah kita enggak pernah berubah. Sumber akidah kita Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, betapa banyak orang mengaku ahlu sunnah, dan itu betul, kita adalah ahlu sunnah. Kenapa kita telah bahas, kenapa keluar istilah saya ahlu sunnah? Kenapa kamu gak bilang kamu Islam saja? Karena ketika itu telah keluar firqah, kelompok namanya Syiah Rafidah. Ketika sudah keluar kelompok Syiah, maka orang yang bukan Syiah tetap Islam. Syiah pun mengaku Islam. Agar bisa membedakan diri dengan mereka, keluarlah kalimat Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Tetapi di kalangan Ahlus Sunnah sendiri yang bukan Syiah, ada yang memahami Quran dan hadis dengan akalnya. Ada yang memahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Sehingga dikatakan Ahlus Sunnah, tapi Ahlus Sunnah yang bagaimana? Ahlus Sunnah ala fahmus salaful ummah. Ahlus Sunnah di atas pemahaman salaf, orang terdahulu. Jadi maksudnya, kita menyebutkan bahwa kenapa kita harus belajar akidah salaf? Kenapa kita harus memperdalami dan kembali kepada akidah mereka? Ini yang menulis adalah Imam As-Sabuni yang hidup pada tahun 400 Hijriah. Dia sendiri di dalam buku ini tidak menukilkan pendapat dia. Dia cuma mengatakan berkata fulan, berkata sahabat, berkata tabi'in, ulama-ulama sebelum dia. Karena agama ini murni jika dikembalikan kepada qorn atau masa yang awal. Kalau dikembalikan ke zaman orang sekarang, ya subhanallah, betapa banyak perselisihan orang zaman sekarang. Karena mereka menganggap ketika mereka telah mendapatkan gelar doktor dalam agama, mereka boleh berfatwa sesuka hati mereka. Akhirnya fatwa-fatwa yang keluar ini memecah belah umat. Coba sebutkan salah satu konsep, konsep yang terbaik mempersatu umat. Kalau mereka mengatakan konsep yang terbaik mempersatu umat, ya udah jangan saling mengingkari. Kita bilang itu bukan mempersatu. Tahsabum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu padahal hati mereka berpecah. Orang munafikin, Allah sebutkan, mereka sebenarnya berpisah, berpecah, tapi mereka tidak saling mengingkari. Lalu bagaimana konsep sebenarnya untuk menjadikan kaum muslimin itu satu? Kaum muslimin ini pernah satu tidak? Pernah. Di zaman siapa? Zaman sahabat dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kembali kepada yang satu ini, tentu kita akan satu lagi. Orang yang tidak mau kepada konsep ini, pada hakikatnya dia yang tidak mau persatuan. Kenapa? Karena dia ingin bebas berargumen, berpikir dan berpendapat keluar dari bingkai para sahabat. Dan ini gak boleh. Inilah konsep yang dikatakan konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salaf. Apakah konsep ini salah? Kalau seandainya mau berpikir dengan jernih, tidak akan pernah ada orang yang mengatakan konsep ini salah. Karena konsep ini kembali kepada pemahaman sahabat. Kalau seandainya sahabat berselisih, kita akan berlapang dada sebagaimana mereka berselisih dalam berlapang dada. Tapi ketika mereka tidak pernah berselisih, lalu orang sekarang menyelisih pendapat para sahabat, pantaskah orang datang terakhir menyelisih pendapat para sahabat? Gak pantas. Allah mengatakan di Quran, ketika Allah memuji muhajirin, Allah memuji muhalansar, kemudian Allah memuji walladzina taba'u bi'ihsan. Kemudian orang-orang yang mengikuti muhajir wal ansar bil-ihsan, dengan baik. Allah puji orang-orang yang mencocoki muhajir dan ansar, bukan menyelisih muhajir dan ansar. Konsep ini siapapun, selama fitrahnya baik dan dia betul-betul membaca buku para ulama, dia tidak akan pernah mengingkari konsep ini benar. Tetapi herannya, segala sesuatu yang keluar dari konsep ini banyak yang nolak. Konsepnya dia sepakati, konsepnya baik. Tapi ketika ada satu masalah, pendapat yang keluar dari konsep ini, dia nolak. Konsepnya disepakati tapi hasilnya ditolak. Hakikatnya engkau menolak konsepnya. Dan itu gak bisa. Coba sebutkan. Sebutkan kepada kami bagaimana caranya kami beragama yang baik. ceritakan kepada kami, pahami kepada kami agama ini, bagaimana cara beragama yang baik. Tentu akan mengatakan cara beragama yang baik menurut pendapat saya. Kamu harus sesuai dengan pendapat saya. Mau gak orang digituin, Pak? Gak bakalan mau. Menurut saya, pendapat yang baik adalah engkau harus berguru dengan guru saya. Mau Bapak digituin? Gak mau. Kalau kita katakan, konsep kami adalah ambil agama ini dari para sahabat dan muridnya sahabat, karena mereka orang yang langsung rekomendasi turun dari Allah. Ini konsep akidah. Kalau konsep ini gak tertanam di hati, lalu kita berbicara masalah hukum, gak ketemu. Karena cara berpikir konsepnya berbeda. Tapi kalau sudah satu, setuju saya. Kita kembali kepada para sahabat. Jika ada pendapat sahabat, saya ikuti. Jika tidak ada pendapat sahabat, saya tidak ikuti. Jika para sahabat berselisih, maka kita pun harus berlapang dada berselisih bagaimana para sahabat berselisih. Kalau konsep ini telah ada, maka seorang muslim harus menundukkan hawa nafsunya, akalnya, bahkan egonya untuk tunduk kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Kita ulangi, kenapa ini saya ulangi? Karena kita akan masuk ke poin-poin. Kalau permasalahan ini tidak dipahami, akan timbul kerancuan. Kenapa sih tiba-tiba banyak orang ngaji baru sekali dua ngaji, dua kali ngaji atau ngaji dengar potongan. Begitu dengar potongan dia bilang nih Ustaz enggak benar. Kenapa? Yang dia dengar potongan. Dia enggak dengar pembukaan. Dia enggak dengar akidah yang pertama kali, usulnya enggak didengar. Tapi tiba-tiba langsung diambil potongan. Wah, udah. Yang potongan ini disebar kemana-mana seolah-olah ini loh. Itu gak adil. Itu tidak adil. Yang paling menolak konsep ini adalah Syiah Rafidah. Syiah itu paling gak suka kalau kita katakan berkata Allah, berkata Rasul. Kenapa? Karena akan menghancurkan akidah-akidah dan keyakinan mereka. Bahkan mereka akan membuat hadis-hadis palsu dan sanad-sanad palsu untuk membangun akidah mereka. Maka jangan heran, yang paling pertama kali memukul konsep ini dan bertentangan dengan konsep ini adalah Syiah Rafidhah. Walaupun terkadang mereka gak berani tampil di depan, tapi mereka akan bawa orang-orang yang gak paham, dibutakan, diberikan berita-berita bohong, akhirnya salah, gak salah, benar, gak benar, pokoknya ente salah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Maka alhamdulillah, pengajian kita tidak pernah sembunyi. Apa yang kita bicarakan tadi, konsep kita tadi, kita rekam, sampaikan ke MUI, sampaikan ke Depak. Apakah konsep ini salah? Tidak ada yang bisa mengatakan salah. Karena itulah buku-buku para ulama, sumber dari buku Ibnu Hajar, buku yang disebutkan dalam syarah Ibnu Hajar, bahkan buku Imam Nawawi atau sebelumnya buku para ulama-ulama Syafi'i, semuanya berkonsep yang sama. Ibnu Katsir, baca tafsir Ibnu Katsir, baca buku Ibnu Hajar, semuanya sama. Tapi karena sudah agak sedikit manusia yang mengajak kepada kemurnian ini, sehingga kemurnian ini dianggap asing, baru. Padahal sudah 1000 tahun yang lalu. Yang baru ini, yang sebenarnya baru bukan konsepnya, tapi sebagian orang baru melihat lagi. Konsep ini sudah lama. Akidah ini sudah lama, manhaj ini sudah ada ribuan tahun daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Perhatikan, ketika Khawarij ingin kudeta kepada Ali bin Abu Thalib, siapa yang Ali bin Abu Thalib utus untuk berbicara kepada Khawarij? Ibnu Abbas. Ribuan khawarij ketika itu. Kata Ibnu Abbas, aku sahabat Rasulullah, dan di antara kalian tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya di situ kedudukan sahabat dalam ilmu dan pemahaman berbeda dengan ribuan mereka, para khawarij. Ya, jadi kita akan membahas tentang akidah salaf. Bagaimana para ulama dahulu memahami akidah, nas-nas Al-Quran yang berkaitan tentang akidah. Kalau nas-nas Al-Quran dan hadis berkaitan tentang fikih, akan keluar mazhab Syafi'i, Ahmad, Maliki. Tapi nas-nas Quran dan hadis yang bertentangan dengan akidah, tidak akan pernah ada perselisihan. Itulah yang dikatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita telah bahas bahwa yang pertama ashabul hadis, mereka itu mutamassikin bil kitab wa sunnah, berpegang teguh. Ini pondasi awal. Ini yang menjadi barometer dan ukuran Quran dan hadis. Itu yang menjadi ukuran. Lalu apalagi? Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka mempersaksikan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi kalimat Esa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam rububiyahnya, dan Esa dalam sifatnya. Ini enggak mungkin kita bahas lebih dalam lagi. Tapi intinya keesaan Allah dari segala sisi. Bukan hanya zat, tapi sifat Allah pun Esa. Artinya tidak ada sifat makhluk yang seperti sifat Allah. Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang pantas untuk dirinya. Tidak ada makhluk yang seperti Allah. Ketika kita meyakini ada makhluk seperti Allah dalam sifat, berarti kita tidak mengesakan Allah. Kemudian li rasuli bi risalati wa nubuwah, meyakini bahwa rasul itu adalah utusan Allah yang diutus dengan rasul dan nabi. Kita telah bahas apa perbedaan rasul dan nabi. Ya'rifuna rabbahum, mereka mengenal Rabb mereka, yakni ashabul hadis, para ulama salaf terdahulu. Kata Imam As-Sabuni, mereka mengenal Rabb mereka bisifatihi, dengan sifat Allah. Allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu, yang telah disebutkan di dalam wahyunya dan yang diturunkan di Qur'annya. Artinya mereka mengenal Allah dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dari mana kita tahu sifat Allah? Dari pikiran kita, bisakah kita memikirkan tentang Allah? Tidak bisa. Sepakati dulu ini. Bisakah kita membayangkan tentang Allah? Tidak. Bisakah kita ya mengumpamakan Allah dalam ingatan dan dalam pikiran kita? Tidak. Kalau begitu, bagaimana cara kita tahu tentang sifat-sifat Allah? Pertanyaannya itu. Jawabannya di sini. Nataqa biha wahyu wa tanzilu, disebutkan dalam wahyunya, wa tanzilu, dan diturunkan dalam Qur'annya. Jadi sifat-sifat Allah itu sama sekali akal kita gak bisa membayangkannya. Sifat-sifat Allah itu kenapa tidak bisa kita bayangkan? Karena Allah itu tidak bisa terpikirkan oleh akal kita. Akal kita makhluk. Ketika akal kita makhluk, maka yang terbayangkan dan terpikirkan, terimajinasikan dari akal, maka itu pun makhluk. Dan Allah tidak akan mungkin seperti makhluk. Imajinasi kita makhluk. Benar tidak ini? Kalau begitu, bagaimana tahu tentang Allah? Allah kabarkan di Quran tentang dirinya. Kalau dia yang mengabarkan tentang dirinya dan sifatnya, mungkinkah salah? Tidak. Siapakah yang lebih tahu tentang sifatnya? Allah. Ketika dia kabarkan di Quran tentang sifat dia, lalu datang orang bilang, ah, saya gak percaya sifat itu. Menurut akal saya gak mungkin Allah bersifat dengan sifat itu. Benar apa salah ini? Hah? Kamu lebih tahu tentang Allah atau Allah lebih tahu tentang dirinya? Ya tidak? Allah di mana? Allah di langit. Yang mengabarkan? Allah. Menurut akal saya enggak masuk Allah di langit. Bolehkah orang berbicara seperti itu? Ini akidah. Ustaz, kalau dia ceramah pakai dalil Quran dan hadis, itu namanya hafalan, tapi pemahaman belum tentu. Yang Rasulullah minta itu bukan hanya ilmu, tapi pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan aku ilmu. Hafal Quran, hafal hadis, hafal nomor, hafal surat, itu ilmu. Pemahaman nomor dua. Rasulullah minta juga, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berikan aku pemahaman ya Allah. Lah ini yang dikatakan pemahaman. Tapi orang sekarang muter balik kan, seolah-olah yang mengatakan Allah di langit itu salah. Salah kamu. Emang kamu pernah lihat Allah di langit? Saya bilang enggak pernah. Lalu kenapa Allah kata kalau Allah di langit berarti nanti begini? Kamu mau berbicara tentang akal, sekarang sebutkanlah, ajarkan pada saya di mana Allah. Menurut saya Allah itu di mana-mana. Apakah masuk akal Allah di mana-mana, Pak? Enggak masuk akal. Di kamar mandi, di WC, kamu sekarang berada di mana kalau Allah di mana-mana? Pada hakikatnya semua konsep kalau hanya kembali kepada akal itu akan jelimet, pusing. Tapi yang benar sudah Allah kabarkan dia di langit, katakan sami'na wa ta'na. Kalau ketemu Allah di yaumul kiamah, Allah tanya kepada saya, ya Lutfi Abu Jabbar, engkau katakan aku di langit. Saya katakan iya ya Allah. Dari mana engkau katakan itu? Engkau sebutkan di Quran. Lalu panggil orang kedua, wahai fulan, engkau di dunia mengatakan aku di mana-mana. Dari mana engkau tahu itu? Apa jawaban dia? Apa jawaban dia? Menurut analogi saya, ya subhanallah, pantaskah engkau berbicara tentang Allah dari akalmu? Gak pantas, gak pantas. Ini orang, sebagian orang menyangka bahwa ini perkara yang remeh. Padahal ini kalau satu sudah salah, berarti yang salah itu konsep. Konsep itu namanya akidah. Akidahnya salah, berarti kalau baru berbicara tentang Allah di langit, sekarang berbicara Allah punya tangan, sekarang berbicara Allah turun, sekarang akan sama semuanya. Kenapa? Karena cara berpikir yang salah akan menimbulkan masalah-masalah yang salah. Tapi kalau cara berpikirnya sudah benar, semua masalah akan benar. Oh enggak, sekarang cuma satu masalah saja, masalahnya Allah di langit. Bukan masalah itu yang kita poinkan. Yang kita poinkan adalah berarti dia memahami bukan dengan pemahaman para sahabat. Itu yang menjadi poin. Tapi kemungkinan karena masalah yang satu keluar, masalah Allah di langit, coba keluarkan masalah kedua, Allah punya tangan. Keluarkan masalah ketiga, Allah punya wajah. Keluarkan masalah keempat, Allah turun. Keluarkan akhirnya sama. Maksud saya apa? Maksud saya, kata para ulama, ini bisa menjadi barometer akan pemahaman seorang tentang agama. Barometer pemahaman agama. Kalau barometernya sudah salah, maka nanti ukuran-ukuran yang lain pun salah. Tapi kalau barometer beragama sudah benar nih, takarannya udah benar, maka yang ditimbang, yang ditakar akan benar. Dipahami maksud saya? Maka itu, fandur amman ta'khuda dinakum. Perhatikan dari siapa kita mengambil ilmu agama. Perhatikan dari siapa mengambil ilmu agama. Kita harus mengambil ilmu agama dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para nabi sallallahu alaihi wasallam. وَيَعْرِفُونَ رَبَّهُمْ بِسِفَاتِ اللَّتِ نَطَقَ بِوَحْيُ وَتَنْزِيلُ. Mereka mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam wahyunya. Jadi bukan apa? Bukan dari akal. Kalau tidak disebutkan di Quran, وَشَهِدَ لَهُ بِيَا رَسُولُ, atau yang dipersaksikan oleh Rasul. Di mana itu? Dalam hadis. Maka apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis tentang sifat Allah, terima. apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang akidah, keimanan, gaib, terima selama hadisnya sahih. Maka hadis dari hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah SAW memanggil seorang budak jariah, budak perempuan, bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu mengatakan, "Fis sama." Allah di langit. "Atikha fa innaha mu'mina." Lepaskan dia, dia seorang beriman. Berarti ini hadis menjadi penengah, menjadi sandaran dasar hukum untuk berbicara di mana Allah. Ada lagi kelompok yang lain mengatakan jangan ditanya di mana Allah. Kenapa? Karena engkau tidak akan mampu jawab. Jadi enggak usah ditanya di mana Allah. Perkataan ini perkataan yang kita katakan Rasulullah SAW saja nanya kepada budak perempuan di mana Allah. Sekarang tiba-tiba engkau katakan jangan ditanya di mana Allah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, Pak. Pengajian-pengajian seperti ini yang membahas tentang akidah seperti ini udah jarang. Pengajian itu rata-rata bicara masalah hati. Enggak jelek, baik. Pengajian berbicara tentang bagaimana beramal, baik. Tapi sangat jarang ustadz yang mau berbicara masalah akidah. Kenapa? Hah? Bisa jadi diusir. Resiko. Diusir. Kalau diusir masih mending, terkadang dilempari. Tapi kalau gak ada yang ngajarin kita akidah yang benar, akhirnya umat cuma tahu kulit-kulit agama, tapi gak tahu agama, cara memahami agama yang benar. Akhirnya Allah musta'an. Ketika datang yang ngajarin agama benar, seolah-olah, oh ini ajaran baru. Kenapa dianggap ajaran baru? Hah? Karena belum dengar, karena gak ada yang ngajarin. Ya subhanallah. Tapi alhamdulillah zaman sekarang, ya, bukan di masjid ini saja, di masjid-masjid yang lain, tapi alhamdulillah, walaupun terus ada, tapi itulah ilmu agama. Motivasi dalam berilmu agama, ikut majelis motivasi, targhib, tabligh akbar, penting. Biar kita bersemangat, istiqomah terus dalam agama, beramal soleh. Tapi kalau cuma itu saja yang dihadiri, tapi gak tahu konsep beragama, Terbawa arus. Akhirnya bimbang dalam agama. Udah bimbang dalam agama, akhirnya berpikir sendiri, mengambil kesimpulan. Sudah mengambil kesimpulan, akhirnya, oh si Ustadz Fulan keras, si Ustadz Fulan baik, si Ustadz Fulan mu'tadil. Dia yang jadi hakim di antara Ustadz. Masya Allah. Orang menjadi hakim itu harus lebih tahu daripada yang dihakimi. Iya tidak? Bagaimana mau menjadi hakim sementara dia sendiri belum tahu bagaimana cara menghakimi? Allah musta'an. Kata dia di sini, au syahida lahu biya rasul, atau yang disaksikan oleh rasul. Rasul mengatakan dengan catatan ala ma waradat akhbaru sihah bih, dengan catatan datang dalil-dalil yang sahih darinya. Jadi enggak semua yang dari Rasulullah SAW langsung kita ambil. Harus ada hadis yang sahih. Loh, bagaimana Ustaz menentukan hadis sahih atau tidak? Ilmu lagi jawabannya. Ada dalam Islam ini cara bagaimana menentukan hadis sahih atau tidak. Ada caranya, ada ilmunya. Gak bisa tiba-tiba ilmu laduni, malam tidur pagi-pagi langsung bisa mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Gak bisa. Imam Syekh Al-Albani 30 tahun di perpustakaan baru bisa nulis buku-buku yang hebat. Sampai sekarang siapakah yang bisa menolak dan membantah buku Syekh Al-Albani? Gak ada yang bisa. Karena bukunya ilmiah, dia tulis berdasarkan ilmi dan data-data yang valid tentang keabsahan hadis. Gak bisa menurut guru kami mimpi, ya gak bisa. Gak bisa menurut guru kami mimpi tiba-tiba jadi dalil. Kata guru kami ada dalilnya, gak bisa. Harus pakai dalil yang sahih. Maka itu mungkin nanti ada beberapa sifat yang diperselisihkan dikarenakan diperselisihkan keabsahan dalilnya. Tapi ini sangat sedikit. Karena rata-rata masalah sifat Allah Subhanahu wa taala sumbernya jelas, kuat, Al-Qur'an yang tidak mungkin diperselisihkan dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Bagaimana hadis yang sahih itu? Ini tahun berapa dia, Pak? Sekali lagi, teman. Tahun 400 Hijriah. Tahun 400 Hijriah ke Rasulullah itu mungkin hanya 5 orang saja. Dia, gurunya, sahabat sampai Rasulullah. Bahkan mungkin lebih sedikit daripada itu. Di zaman itu saja dia sudah minta kalau ada hadis harus pakai sanad yang benar. Karena hoax itu bukan di zaman ini aja, di zaman Rasulullah, di zaman para ulama dahulu udah ada orang yang membuat hadis-hadis palsu disandarkan ke Rasulullah. Sudah ada. Bagaimana cara menjaga itu? Harus ada ilmu sanad namanya. Dari mana kau dapat hadis ini? Dari fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan. Dilihat fulan ini bagaimana kehidupannya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Oh, ibadahnya bagus, sholatnya bagus. Bagaimana kejujurannya? Perkataannya jujur, bagus. Bagaimana dia tentang hafalannya? Perkataannya jujur, perkataannya jujur, ibadahnya bagus. Tapi sering lupa, enggak diterima hadisnya. Bukan dikarenakan dusta, tapi karena lupa. Ada yang ibadahnya bagus, hadisnya ditolak. Ada yang hafalannya kuat, ibadahnya jelek, ditolak. Jadi syaratnya ketat. Kata di sini apa? Udulu thiqatu an. Harus yang dinukilkan dari orang-orang udul, yang adil, artinya enggak zalim. Thiqat, terpercaya. Udul, adil itu kembali kepada akhlak. Thiqat, terpercaya, kembali kepada hafalan. Hafalannya kuat, terpercaya, tapi akhlaknya jelek, enggak udul namanya. Akhlaknya benar, ibadahnya benar, udul. Tapi hafalannya lupa, enggak thiqat namanya. Syaratnya dua. Ibadahnya bagus, hafalannya bagus. Ya, baru dikatakan sebagai ahlul hadis. Kata para ulama, tidak ada ilmu yang dimiliki oleh agama apapun kecuali hanya Islam. Salah satunya adalah ilmu sanad, yang kedua ilmu nahwu bahasa Arab. Mereka sekarang Injil yang di tangan mereka, bagaimana mereka buktikan bahwa itu betul-betul dari zaman Nabi Isa? Enggak bisa. Kaum Nabi sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW, disuruh buktikan hadis Bukhari itu betul-betul zaman Rasulullah SAW, suruh buktikan, bisa. Sangat bisa. Dengan sanad, ya. Maka semakin orang belajar agama, semakin mendalami ilmu agama, semakin yakin agama ini murni. Agama ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuthbituna lahu azza wa jalla minha ma athbata li nafsi fi kitabi wa ala lisani rasul. Menetapkan untuk Allah apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, dan apa-apa yang ditetapkan dalam lisan Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaan. Bagaimana cara menetapkan sifat Allah? Kembali kepada Allah dan Rasul. Kemudian, walayat takiduna tashbihan. Mereka tidak berkeyakinan tashbih. Apa itu tashbih? Menyerupai. Jadi kalau datang Quran, datang hadis, jangan serupakan, jangan samakan. Allah sami'un basir. Allah mendengar, Allah melihat. Ya tidak? Sifat tidak itu? Sifat. Sami'un basir, mendengar dan melihat. Jangan samakan pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Jangan samakan penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Jangan bayangkan dan jangan diimajinasikan, karena Allah tidak semisal dengan makhluknya. Ada Allah mendengar, mendengar. Tapi bagaimana? Jangan bayangkan. Karena ketika engkau membayangkan, akalmu membayangkan, akalmu memikirkan, berarti akalmu menyamakan dengan Allah, dan itu tidak boleh. Jadi jangan sangka, jangan kira menyamakan itu, oh dia langsung bikin patung, ini Allah. Itu menyamakan, ya betul itu menyamakan. Tapi walaupun terimajinasi, dibayangkan di kepala, itu pun menyamakan namanya. Oh saya bayangkan dulu, Oh begini dan begini, seperti di bayangan saya, ini sama seperti Allah. Kamu telah menyamakan akalmu dengan Allah, itu enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada satu apapun yang seperti Allah. Enggak ada yang seperti Allah. 6. Wa la ya'taqidun tashbihan li sifati bi sifati khalqi. Jangan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini poinnya. Berarti kita enggak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi tetap menetapkan sifat Allah yang telah Allah tetapkan. Fayaquluna innahu khaliqul adam biyadih. Contoh. Fayaqulun, para salaf mengatakan, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sebagaimana Allah telah menaskan di dalam firman-Nya dalam surat Sad ayat ke-75, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis berkata, atau Allah berkata, ya iblis, Allah berkata, memanggil iblis, ya iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan biyadai, dengan kedua tanganku. Surat Sad ayat 75. Allah mengabarkan dalam surat Sad ini, iblis enggak mau sujud. Yakin tidak? Yakin. Allah mengabarkan juga dalam surat Sad ini, Allah menciptakan Adam. Benar tidak? Benar. Allah juga kabarkan di dalam surat Sad ini, Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah tanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Di sini para ulama salaf tidak pernah menafsir, sebutkan satu tafsiran saja para ulama salaf. Tangan di sini artinya kekuatan. Siapakah yang pernah menafsirkan ini? Dari zaman sahabat sampai zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada satupun yang menafsirkan itu. Lalu mereka tidak pernah berkomen tentang hadis, tentang ayat ini. Mereka tidak pernah berkomen tentang ayat ini. Yadai, dua tangan. Bawakan kalau seandainya ada perkataan satu sahabat saja mengatakan yadai, dua tangan di sini berarti dua kekuatan, maka kita tidak akan pernah mengingkari dia. Tapi mereka tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa membawakan satu saja perkataan sahabat. Seandainya bisa, tentu kita akan mengatakan ya ada perkataan sahabat, tapi tidak ada. Lalu bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini? Yajru kama ja', membiarkan sebagaimana datangnya. Yang mengabarkan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, yang mengabarkan siapa? Allah. Lalu saya katakan, oh maksudnya bukan dua tangan, maksudnya di sini dua kekuatan. Kenapa emang kalau pakai dua tangan? Kalau dua tangan, maksud Allah punya tangan. Benar tidak? Jangan, kamu kalau kata Allah punya tangan berarti kamu menyerupakan Allah. Oh ini mujassimah, ini Wahabi dasar. Jangan baca ininya aja. Dari awal kita katakan wala tashbih, jangan serupakan Allah, jangan bayangkan Allah. Yang pertama dia lupain, yang akhir dia bilang dasar ente mujassimah. Lah ente ngambil sebagian lalu meninggalkan sebagi. Dari awal tadi kita katakan apa? Wala tashbih, jangan diserupakan, jangan dibayangkan. Ya tidak. Tapi tetapkan Allah punya tangan, karena Allah kabarkan. Yang kabarkan siapa? Allah. Lalu gimana gak kebayang? Memang kamu gak diperintahkan untuk membayangkan. Kamu diperintahkan cuma untuk sami'na wa ta'na. Tapi gimana ya Ustaz? Saya kok ragu. Ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selesai. Karena ragu sama Quran itu gangguan syaitan. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, akan datang syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Engkau akan katakan Allah. Siapa yang menciptakan ini? Engkau akan katakan Allah. Akan datang syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Ta'awud a'udzu billahi minasyaitan ya rajim. Karena meragukan akidah. Kata dia di sini, wala yuharrifun, para salaf tidak pernah mentahrif. Mentahrif itu adalah menyelewengkan makna, mentakwil. Mentakwil. Para salaf tidak pernah mentahrif. An-nawadi'i, dari bentuk kalimatnya. bihamil yadain ala ni'matain au quwatain, sehingga mereka mengatakan, tidak pernah mereka mengatakan dua tangan itu adalah dua kenikmatan dan atau dua kekuatan. Tahriful Mu'tazilah wa Jahmiyah, yang mentahrif adalah, mentahrif itu adalah merubah makna. Lafadznya dibiarkan tapi maknanya dirubah. Oh, maksudnya bukan tangan. Kata dia, yang mentahrif itu adalah Mu'tazilah wa Jahmiyah. Jadi inilah yang mentarif siapa? Mu'tazilah. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Karena dia keluar dari majlisnya, ya, majlis siapa? Hasan Al-Basri. Dikatakan Jahmiyah, dikatakan karena mereka menolak sifat-sifat Allah. Jadi yang menolak sifat-sifat Allah di zaman itu, itu mereka kelompokkan sebagai Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ahlakahumullah, la yukayifunahuma. Para salaf tidak mengkayifkannya, membagaimanakannya. Jangan dibagaimanakan. Bikayifin, jangan tanya gimananya. Walayushabbihunahuma, jangan diserupakan. Biayidin makhlukin, dengan tangan-tangan makhluk. Tashbiha musyabbiha, bagaikan musyabbiha. Jadi ada kelompok Mu'tazilah Jahmiyah, ada kelompok musyabbiha mumatsilah. Kelompok Jahmiyah Mu'tazilah menolak nama dan sifat Allah, atau menolak sebagian nama dan sifat Allah. Kelompok musyabbiha mereka menetapkan, tapi mereka membagaimanakan, menyerupakan, bahkan mereka gambarkan, walaupun mereka gambarkan dengan lisan mereka. Tidak boleh. Ahlussunnah tidak menafikan, juga tidak menyerupakan, tapi menetapkan sebagaimana yang Allah kabarkan. Ini buku, kita cuma menerjemahkan tadi, sedikit tambah kita tambah penjelasan. Sampai hari ini, tidak ada yang mengatakan buku ini sesat. Padahal, jelas-jelas menetapkan Allah punya sifat. Kalau seandainya buku ini salah, seharusnya sudah dari zaman dulu orang mengatakan buku ini salah. Tapi tidak. Akidah salaf ashabul hadis, Imam As-Sabuni, ini bahkan disarah, dijelaskan, bahkan ada dari mazhab Syafi'i, ya, Imam Al-Muzani, mazhab Syafi'i dan yang lainnya, menulis akidah-akidah Imam Syafi'i semirip dengan ini. Semirip dan semisal dengan ini. Cuman mungkin yang membedanya penulisnya saja. Allah musta'an. Allah musta'an. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Ya, sudah masuk waktu Isya. Tafadhal, yang mau azan dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanala ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. sampai jam berapa? Tanya jawab ya. Sampai jam berapa tanya jawab? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit lagi. Wala yukayifuna bikayfi wa yushabbihunahum bi aidi makhlukin tashbihan musyabbih khadzalahumullah. Mereka tidak membagaimanakan dengan kalimat bagaimana, tidak menyerupakannya dengan tangan-tangan makhluk. Tashbiha musyabbih, sebagaimana orang-orang musyabbih khadzalahumullah. Allah menghancurkan dan menghinakan mereka. Jadi kesimpulannya bahwa ya Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Termasuk dalam pikiranmu, bayanganmu, akalmu, jangan yakinkan akalmu bisa membayangkan Allah. Dan jangan tolak juga tentang apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Tetapkan tapi jangan serupakan. Imani tapi jangan dibagaimanakan dan diserupakan dengan makhluk. Kemudian konsep inilah yang dikatakan diambil dari firman Allah, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang seperti Allah. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang seperti Allah. Artinya apapun dia, tidak ada yang seperti Allah. Wa huwa samiul basir, tapi dia mendengar dan melihat. Di potongan ayat pertama mengatakan tidak ada yang seperti Allah. Di akhir ayat dikatakan Allah mendengar dan melihat. Kenapa mereka tidak menolak Allah mendengar dan melihat? Kalau kita katakan tadi masalah tangan, mereka tolak. Oh, Allah gak mungkin bertangan. Kenapa? Karena yang punya tangan itu makhluk. Sekarang Allah mendengar dan melihat. Kenapa kalian tidak tolak? Oh iya, kalau mendengar dan melihat mah benar. Lah, makhluk kan juga melihat dan mendengar. Kenapa kalau begitu gak kalian katakan juga Allah melihat dan mendengar? Tidak boleh, karena makhluk melihat dan mendengar. Sebagaimana tangan, Allah makhluk punya tangan. Apa kata mereka? Oh, melihat dan mendengarnya Allah itu beda sama makhluk. Lalu kalau begitu tangan Allah apa bedanya? Kenapa dalam konteks tangan engkau enggak gunakan kaidah ini, tapi ke dalam konteks mendengar dan melihat engkau gunakan? Jawabannya kembali kepada satu, Pak. Melihat dan mendengar masuk akal saya. Tangan enggak masuk akal saya. Apakah wajib zat Allah masuk akalmu dulu? Itu masalahnya. Berani enggak mereka menolak Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat? Hah? Karena tidak mendengar, tidak melihat berarti buta tuli. Buta dan tuli itu celaan. Oh, berarti Allah mendengar dan melihat. Kita bilang sama dia, oh berarti ente nyamain Allah sama makhluk, dasar mujassimah. Oh bukan, kata dia, pendengaran Allah sama penglihatan makhluk beda. Lah begitu juga tangan. Siapa yang bilang sama? Enggak ada yang bilang sama. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafizahullah. Waalaikumsalam. Belum lama ini saya berdebat oleh sepupu lalu saya sendiri tentang keyakinan Allah asma wa sifat. Jangan debat. Kenapa jangan debat? Debat itu terkadang bukan mencari kebenaran, cari menang kalah. Kalau cari menang kalah akhirnya salah. Udah jangan debat, ajak ngaji. Bilang aja anak gak bisa jelasin ke ente, ente kalau mau duduk ke majelis taklim. Udah, kalau dia duduk dengar, kalau dia gak mau dengar ya kita cuman sampaikan. Debat itu bukan cara dakwah. Ustaz, bukankah juga siapa itu sekarang? Ahmad Didat. Dokter siapa juga? Dakernet debat, Ustaz. Iya benar. Sekarang masalahnya antum sekelas dia bukan. Itu yang jadi masalah. belum sekelas dia, tapi berangan-angan seperti sekelas dia. Itu salah. Dia mengaku Asy'ariyah, padahal sudah jelaskan Imam Abdul Hasan Asy'ari bertobat dari pahala Mu'tazilah saat beda, bahkan sampai 6. Mimpinya saya sebagai Syekh, akhirnya fitnah timbul kan, dan memfitnah saya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terputus musyabbihah, bahkan dia sebagai pembawa arsy. Intinya jangan debat, itu sudah. Sebab debat akhirnya fitnah. Yang nyampainya yang tersampaikan setengah-setengah, lalu hati panas, enggak mau kalah, bukan al-haq yang tersampaikan. Akhirnya yang tersampaikan adalah kesalahan. Ya. Bukan wajadil hum billati ahsan. Berdalil dengan Quran. Bukankah Allah berfirman, Ustaz, wajadil hum billati ahsan? Jidallah mereka dengan cara yang baik. Betul, Allah katakan jadil, jidal mereka, tapi bil ahsan, dengan cara yang baik. Cara baik itu apa? Dalil Quran dan uslub cara yang baik. Nah, kalau kita dalilnya belum menguasai penuh, lalu uslub belum menguasai penuh, yang penting besar-besaran suara, itu enggak benar. Itu enggak benar. Maka saya nasihatkan kepada ikhwah, belum dan tidak, bahkan jangan berdebat. Agama ini bukan buat diperdebatkan, dipelajari, didalami, dipahami. Itu saja. Sudah paham, sudah mengerti, dalami, amalkan. Mau, tapi saya pengen orang lain supaya paham seperti saya, Ustaz. Ajak kajian. Sebarkan poster. Kasih kajian pendengaran yang full, kajian kedengaran, kajian yang full. Jangan kajian tiba-tiba sepotong aja. Ya, itu juga kadang-kadang mungkin ada beberapa kajian yang sepotong-sepotong bermanfaat. Tapi ada beberapa kajian kalau dipotong bukan bermanfaat, malah salah paham. Dan itu jangan dihindarkan, terutama masalah akidah, asma wa sifat, bisa menjadi bahaya. Allah musta'an. Ya, sudah bunyi tadi. Itu sudah selesai ya. Ada pertanyaan sebelumnya, langsung bertanya, silahkan tafadhol. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalau misalnya ada seorang istri bersedekah, istrinya ini tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Nah, kalau ketika dia bersedekah, istri bersedekah, apakah suaminya juga dapat pahala? Iya. Kalau dia bersedekah dengan harta suaminya, maka insya Allah suaminya mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh istrinya. Allah musta'an. Ya. Kalau seorang istri menceritakan amal soleh suaminya, Ustaz, ke orang teman-temannya, itu apakah masuk riya, Ustaz? Iya. Seorang istri menceritakan amal soleh suaminya kepada orang lain, Allah alam, apakah yang termasuk riya? Kalau seandainya riya, yang berbicara bukan yang beramal, tapi yang berbicara orang lain. Maka ya, kalau kita pastikan riya, kita gak bisa memastikan sesuatu itu riya. Yang tahu riya atau tidak, itu tergantung niat yang berbicara. Terkadang dia berbicara hanya sekedar mengabarkan nikmat Allah, atau agar memotivasi. Kalau seperti itu tidak bisa dikatakan riya. Tapi alangkah baiknya ya, seorang wanita atau rumah tangga menjaga apa-apa yang ada pada rumah tangganya, kecuali ada maslahat kebaikan jika dia ceritakan. Jika tidak ada kebaikan, contoh ya, dia cerita terus kebaikan-kebaikan suaminya, diceritain sama janda belum punya suami, kata istri, "Guduh, coba ini suami dia jadi suami ana." Apa yang terjadi? Mau gak mau akhirnya dia jadi punya istri dua. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya sendiri yang ceritain kebaikan suami. Kalau jadi istri dua, kalau yang awam umpamanya, akhirnya dilipat dia. Suaminya diambil orang. Kenapa? Karena dia sering upload kemesraan dia dengan suaminya. Jadi apa manfaat kalau berbicara, dan berbicara menceritakan sesuatu itu harus tahu faedahnya dulu. Apa faedahnya? Kalau cuma hanya untuk riya, untuk berbangga-bangga dan tidak ada faedah, maka tidak usah. menganggap Allah mempunyai sifat termasuk sesat. Jika yang menganggap Allah mempunyai sifat termasuk sesat. Tidak ada yang menganggap Allah mempunyai sifat termasuk sesat kecuali orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah tidak menetapkan Allah punya sifat. Bahkan mereka mengatakan yang punya sifat itu adalah orang-orang sesat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya sifat. Bagaimana dengan sifat yang membatasi sifat? Bagaimana dengan sifat wajib bagi Allah yang 20 buah? Sifat wajib 20. Kalau dilihat kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pada hakikatnya dia hanya menetapkan 7 sifat. Datanglah Maturidiyah menetapkan menjadi 8 sifat. Datang lagi orang setelahnya menetapkan menjadi 20 sifat. Berkembang. Kalau kembali kepada Asy'ariyah yang asli, hanya menetapkan 7 sifat. Tambah 1 sifat yang ditetapkan oleh Maturidiyah jadi 8 sifat. Maka sebagian orang mengatakan kami Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau betul-betul Asy'ariyah Maturidiyah tetapkan cuma 8. Yang menetapkan menjadi 20 bukan Abul Hasan. Orang-orang setelahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana menetapkan Allah dengan sifat 20? Saya katakan membatasi sifat Allah itu pujiankah atau itu sebuah celaan? Hah? Dan pantaskah Allah dibatasi dengan sifat? Itu jadi masalah. Ada orang ya memiliki 5 sifat. Baik, dermawan, soleh, gagah, pintar. 5 sifatnya. Ada yang satu lagi, baik, dermawan, soleh, pintar, plus jujur, kaya. Di antara yang 5 dengan yang 7 sifat, mana yang lebih sempurna? 7. Ketika saya katakan Allah sifat sempurnanya tidak bisa dibatasi, dengan orang yang mengatakan sifat Allahnya 20, mana yang paling lebih memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Yang tidak terbatasi. Maka membatasi sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan 20 pada hakikatnya membatasi kebaikan. Kamu baik loh, tapi sifat kebaik kamu cuma 5. Mau gak? Ya Alhamdulillah saya 5 udah dapet deh. Itu manusia. Allah kebaikan sifatnya jangan dibatasi. Kalau seandainya sifat 20 itu ada sifat baik yang tidak masuk pada situ, apa yang terjadi? Oh, kembali kepada sifat ini. Ini sifat menjadi sifat induk. Ternyata yang digunakan adalah ta'wil. Ta'wil. Padahal yang 20 itu, kalau Imam Abul Hasan sendiri Asy'ari, dia menjadikan 7. Semua sifat sumbernya 7 ini. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, para salafus saleh tidak membatasi nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara argumen. Secara dalil jelas. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatik. Doanya Rasulullah. Ya Allah, aku ini hambamu, bapakku hambamu, ibuku hambamu. Nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adun fi qada'uk. As'aluka bikuli ismin lak. Aku meminta dengan segala namamu. Anzalta fi kitabik aw alamta ahada min khalqik aw ista'tharta fi ilmi ghaibi indak. Yang engkau ajarkan kepada hambamu, atau nama yang engkau turunkan di Quran, atau nama yang engkau sembunyikan di sisi gaib, di sisimu. Berarti ada nama yang tersembunyi tidak? Ada. Berarti dari dalil hadis ini ada nama-nama Allah yang kita enggak tahu. Jadi gimana Ustaz tentang yang mengatakan lillahi tis'awatis'ina isman faman ahsada khalal jannah? Allah punya 99 nama. Kalau berbicara nama berarti berbicara sifat, karena setiap nama pasti sifat Allah ada. Ya. 99 bukan pembatasan. Tapi 99 itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barang siapa yang menghitung 99 nama saja, dakhalal jannah, masuk surga. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah. 99 saja yang dihitung masuk surga. Bagaimana kalau seandainya dikatakan barang siapa yang menghitung seluruh namaku masuk surga? Kapan kita bisa masuk surga? Hah? Ketika dikatakan barang siapa yang bisa menghitung seluruh namaku masuk surga, kita akan bingung kapan kita masuk surga, karena sebagian nama ada yang disembunyikan di sisi Allah. Tapi barang siapa yang menghitung 99, ada batasnya masuk surga. Kenapa Allah batas 99? Karena Allah tahu kita ini terbatas. Sehingga untuk memberikan surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan itu. Allah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.